moment zit vast omdat ze in 2007 de Molukse vlag hebben laten zien aan de Indonesische president. Turabai, Danikaya, Messi, Den Ronaldo, Danikasi, Yakan, Doran, Bilang, Obrigado, P.O.S. Bekas, Oran, Sinting, Musu, Dapatani, Domulai, Kincing, Pera, Di Jalana, Maulari, Pidimana, Kaya, Neke, Chil, Sesembunyi, Belakang, Mama, Beseng, Oran, Indo, Beseng, Oran, Belanda, Belum, Merdeka, Jadi, Seng, Ada, Negara, Revolution, Kaya, Immortal, Technique, Techna, Blast, Into, Borders, Viva, RMS, Papua, Deng, Aceh, Musu, Memang, Pace, Rupa, Kaya, Mace, Java, Vandu, Suka, Isap, Sate, Noni, Tukang, Masa, Rupa, Kaya, Tante, yeah. Berangkat dari Emma Luku, Katong PPT, pasang foto susu. Joe, pindah kalau saya mau maju. Joe, bilang fuck you buat baju. Joe, bongkar Emma Luku soldado. Joe, ba, Joe, ba, Joe, pindah kalau saya mau maju. Joe, bilang fuck you buat baju. Joe, bongkar Emma Luku soldado. Joe, ba, Joe, ba. Jangan tak cigi, laki-laki gagal maju dalam lagu ini. Nyongke, temen, paling baku diri. Sapa rasa diri, Veni, Vidi, Vici. Angka suara maju dalam misi. Seluruh Maluku dukung katong kusuku untuk buka visi. Isi lirik par bisnis, ayo. Pasti teror asli menung. Arti dalam hubungan ini jadi bego. Hello, beta nyongker, bukan kapitan. Tapi hati ini sama dalam perang. Sadiki semangat, hidup patana. Maluku saja ada halangan di jalan sama kenangan. Harapan akan rasa kaya olahraga. Marah para pakaka akan patah lepas. Mantap, sederhana tapi luar biasa. Di atas kertas, berah maju. Soldado, Maluku, represent. Joe, pindah kalau saya mau maju. Joe, bilang fuck you buat baju. Joe, bongkar deng Maluku soldado. Joe, ba, Joe, ba, Joe, pindah kalau saya mau maju. Joe, bilang fuck you buat baju. Joe, bongkar deng Maluku soldado. Joe, ba, Joe, ba. Jadi bang bang, jadi bang bang. Kalau pakai light, tani datang dengan geng geng. Bang bang, kuku sale dalam dendeng. Tani heavy metal boy, ale paling ente. Yeah, the dynamic duo, Tani dengan Yonker, Boss anak Yuko. Katong in the building, lirik yeah. SBC, orang tua jaga children. Pasang dengan perasaan, hati sing bisa lawan. Katong anak adi furu tetap, di atas sing bisa di bawah. Betan Yonker, ale sampah, bikin diri basar, itu tanda mata. Nusa ina ama anak asal dari sejarah tanah Maluku. Uku, latu, orasi hilace, tanpa bantuan katong tetap sedap. Jago bagaimana? Joe, pindah kalau saya mau maju. Joe, bilang fuck you buat baju. Joe, bongkar deng Maluku soldado. Joe, ba, Joe, ba, Joe, pindah kalau saya mau maju. Joe, bilang fuck you buat baju. Joe, bongkar deng Maluku soldado. Joe, ba, Joe, ba.